Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اخوتنا عزكم الله senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang telah memberikan beragam kenikmatan kepada kita. Termasuk di antara nikmat tersebut, kita dipertemukan di dalam majlis ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat amalan kita ini sebagai amalan saleh yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Ikhwatuddin azakumullah, masalah tarbiyah, pendidikan, adalah masalah yang teramat penting. Kalau kita mempelajari Al-Quran ataupun sirah perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan kita dapati sekian banyak masalah yang terkait dalam masalah pendidikan. Kita mempelajari bagaimana perjalanan hidup Nabi Nuh alaih salatu wassalam, peristiwa-peristiwa yang terjadi semasa Nabi Nuh alaih salatu wassalam, maka kita akan dapati di dalam kisah-kisah tersebut pelajaran yang teramat berharga di dalam masalah pendidikan. Bagaimana Nabi Nuh alaih salatu wassalam, Rasulullah yang pertama mengajak anaknya untuk senantiasa menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kita akan dapati para anbiya yang lainnya seperti Nabi Ya'qub alaih salatu wassalam ataupun para anbiya yang lainnya seperti Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan sampai rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam semuanya memberikan pelajaran kepada kita betapa masalah pendidikan ini adalah sesuatu yang teramat penting. Kita diperintahkan untuk senantiasa mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam semua aspek, termasuk diantaranya adalah dalam aspek pendidikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Di dalam ayat ini terkandung perintah untuk mengikuti apa yang telah dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk di antaranya adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya dan kepada anak-anak para sahabat. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedemikian besar dengan anak-anak. Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat, sosok sahabat yang sejak usia 10 tahun sudah berada di dalam masa pendidikan yang diasuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendidik Anas bin Malik dengan pelajaran, dengan tauhid, dengan ittiba kepada sunnah. Dan demikian pula bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendidik Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma agar Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma senantiasa memiliki kepribadian yang bergantung hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisnya ma'ruf kita kenal, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mewasiatkan kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, "Ya bunay, ihfazillah yahfazka." Wahai bulan, wahai anak, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga dirimu. Kalimat apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bekas akhar yang sedemikian dalam kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang ketika itu masih usia kanak-kanak. Maka apabila kita mencermati sekian banyak, maka kita akan dapati bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedemikian besar perhatiannya kepada anak-anak. Kita dapati pula kisah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkunjung ke perkampungan Ansar, sebagaimana dilukiskan di dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan hadis ini oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengunjungi perkampungan Ansar, yuzurul Ansar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuzurul Ansar wa yusallim ala sibyan wa yamsahu ru'usahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke perkampungan orang-orang Ansar, kemudian beliau memberikan salam kepada anak-anak Ansar, dan kemudian beliau mengusap kepala dari anak-anak Ansar tersebut. Ikhwatiddin a'azzakumullah, banyak lagi hadis-hadis yang mengungkapkan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bercengkrama dengan anak-anak. Bercengkrama dalam pengertian bahwasannya beliau memberikan pendidikan kepada anak-anak. ini adalah merupakan satu bentuk contoh teladan yang semestinya kita tiru. Ikhwatuna azzaqullah. Kalau kita perhatikan keadaan pendidikan pada zaman sekarang ini, maka kita akan dapati bahwasannya tugas mulia mendidik ini menjadi sesuatu yang teramat rendah, bahkan direndahkan. Kenapa demikian? Karena tugas mendidik ini sekarang telah diambil alih ataupun dilakukan oleh orang-orang yang memang dia mendidik adalah dalam rangka untuk mencari sesuatu yang bersifat nafkah. Mendidik bukanlah merupakan satu tugas yang mulia yang semestinya mereka emban. Akan tetapi sebahagian dari para pendidik atau guru kemudian menjadikan dunia pendidikan itu sebagai dunia industri. Mendidik bagi mereka adalah satu bentuk pekerjaan, satu bentuk tugas yang dari pekerjaan atau tugas tersebut diharapkan akan mendapat imbalan. Ini adalah merupakan satu bentuk betapa dunia pendidikan direndahkan oleh sebahagian dari orang-orang yang tidak memahami hakikat pendidikan itu sendiri. Kemudian kita dapati pula dunia pendidikan sekarang dibangun di atas asas yang bukan berdasarkan asas sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dunia pendidikan jauh dari nilai-nilai agama. Kalaupun ada pelajaran agama, maka pelajaran agama itu hanyalah sebagai suplemen, sebagai pelengkap, bukan menjadi dasar dari dibangunnya asas pendidikan itu sendiri. Sehingga akan kita dapati produk daripada pendidikan adalah orang-orang yang memang diarahkan untuk menjadi manusia-manusia yang siap menghadapi era industrialisasi. Artinya produk dari pendidikan itu diarahkan untuk menjadikan anak-anak manusia, anak-anak bani Adam menjadi tenaga-tenaga atau robot-robot industri. Pendidikan sekarang bukan mengarah kepada pembentukan kepribadian, bukan mengarah kepada akhlak yang menjadi fondasi terbinanya seorang hamba Allah Taala. Oleh karena itu kita lihat bagaimana para orang tua ataupun sebagian dari masyarakat atau bahkan kaum muslimin menyekolahkan anak-anak mereka dengan harapan agar anak-anak mereka bisa bekerja. Itulah tujuan disekolahkannya anak atau tujuan anak itu ditempatkan di sebuah lembaga pendidikan. Maka kita akan dapati betapa rendah penghargaan, penghormatan terhadap orang-orang yang belajar agama. Kita dapati orang-orang yang memiliki keterampilan ataupun setingkat SLTA itu akan lebih dihargai dibandingkan dengan seorang hamba yang dia hanya lulusan pesantren. Kenapa demikian? Karena dianggap bahwasannya lulusan pesantren tidak memiliki keterampilan. Padahal kalau kita tahu seorang lulusan pesantren dia bisa berbahasa Arab, dia memiliki akhlak yang baik, dia memiliki pemahaman agama yang baik, justru itu lebih dari sekadar terampil. Namun sekali lagi, ketika dunia pendidikan diciptakan untuk melahirkan mesin-mesin industri, maka penghargaan, penghormatan terhadap orang-orang yang mengajar agama itu sangat rendah, bahkan mungkin tidak ada penghargaan sama sekali. Inilah nasib dunia pendidikan kita sekarang. Jadi jangan kita kemudian merasa aneh ketika misalnya kita dikandungnya seorang anak, kemudian anak kita dimasukkan ke dalam pondok pesantren. Lantas simbah kita bertanya kepada diri kita, disekolahkan di mana anakmu? Kita jawab, di pesantren. Simbah akan bertanya, mau jadi apa nanti kalau di pesantren? Bisa bekerja atau tidak? Ya, demikian ini banyak terjadi. Kenapa demikian? Karena sekian banyak masyarakat telah teracuni. Apa sebenarnya tujuan mendidik anak itu? Apa sebenarnya? Akan dijadikan apa sebenarnya anak itu? Orang melihat sebuah pendidikan itu dikatakan berhasil. Seorang anak dididik dan berhasil, dikatakan berhasil apabila dia memiliki karir yang menjanjikan. Apabila dia memiliki materi dari mulai rumah, kendaraan, apapun yang lain, itulah seseorang bisa dikatakan berhasil. Atau istilah menurut umum kita, orang tersebut telah menjadi manusia. Dikatakan telah menjadi manusia, oh orang itu sudah, oh cucumu sudah jadi orang sekarang, kan begitu bahasanya. Bapakmu kalau ketemu seseorang, oh anakmu sekarang sudah jadi orang. Bahasa-bahasa demikian menunjukkan bahwasanya ukuran sebuah keberhasilan dalam dunia pendidikan adalah manakala seseorang yang lulus ataupun memiliki gelar tertentu kemudian berhasil di dalam kehidupan duniawinya. Padahal apabila kita mengacu kepada pendidikan yang sebenarnya, yang diajarkan ataupun yang diberikan contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah demikian. Kenapa demikian? Karena pendidikan sekarang lebih terwarnai oleh afkar gharbiyah, pendidikan yang teracuni oleh pemikiran-pemikiran barat. Dan kita mengetahui bahwasannya sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan di negara kita sudah jelas meniru dan menjiplak dari apa yang terjadi di dunia barat. Dan kita tahu bagaimana falsafah kehidupan orang-orang barat, tidak lain yang dikejar adalah materi. Yang dikejar adalah hal-hal yang sifatnya keduniaan. Adapun masalah agama itu hanyalah masalah individu masing-masing. Seseorang mau beragama ataukah tidak, bagi orang-orang di barat itu bukan urusannya. Seseorang dia mau memeluk agama apapun, itu urusannya individu, pribadi. Dan negara tidak mengurusi yang demikian. Maka pemikiran yang demikian kemudian masuk ke dalam sistem pendidikan nasional. Dan kita lihat bagaimana dunia pendidikan di negara kita. Maka salafiyin dalam hal ini, janganlah kemudian terlena atau bahkan mungkin tersihir oleh keadaan dunia pendidikan yang seperti ini. Kita harus mempelajari kalau akar pemahaman pendidikan yang selama ini ditanamkan adalah akar pemikiran sekularisme. Maka tidak mengherankan Bila di dalam kurikulum pendidikan itu misalnya diajarkan apa itu demokrasi, ya ditanamkan seseorang untuk menghargai suara terbanyak dan seterusnya, maka tidak mengherankan apabila di dalam dunia pendidikan kita anak-anak kaum muslimin dihasung, didorong untuk menghormati, menghargai ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang di luar Islam, oleh agama selain Islam. Karena apa? Karena memang pemikiran yang ditanamkan adalah pemikiran pluralisme, pemikiran yang menyatakan bahwasannya semua agama itu baik, semua agama itu bisa dibenarkan, tidak ada satupun agama yang mengajarkan seseorang untuk saling membunuh, semua agama mengajarkan kasih sayang. Itulah yang ditanamkan. Dan berapa banyak dari anak-anak kita yang kemudian menjadi korban, korban melalui sistem pendidikan yang ada sekarang ini. Dengan memahami latar belakang itu, maka kita akan bisa dapatkan bahwasannya apa yang diinginkan oleh dunia pendidikan sekarang bukanlah sebagaimana apa yang diinginkan oleh keinginan kita, dalam hal ini keinginan yang bersandar kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendidikan yang kita harapkan diantaranya adalah bagaimana agar anak-anak yang lahir dari dunia pendidikan ini kemudian bisa menjadi aset bagi kedua orang tuanya. Anak adalah investasi bagi kedua orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Terlebih kehidupan di akhirat nanti, bahwasannya seorang anak yang soleh akan bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang tuanya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda bahwasannya ketika seseorang meninggal dunia, maka hanya ada tiga yang akan bisa terus mengiringinya, yaitu sedekatun jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladun salihin yad'u lah. Sedekatun jariyah sudah jelas bahwasannya sedekah yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian sedekahnya tersebut bisa dimanfaatkan terus menerus, maka akan bermanfaat bagi orang yang bersedekah tersebut. Awa ilmin yuntafa'u bih, demikian juga ilmu, yang ilmu itu bisa dimanfaatkan, bisa bermanfaat bagi seorang anak ataupun bagi orang lain. Atau disebutkan di sini waladun salihin yad'ulah, seorang anak yang saleh yang dengan kesalehannya dia kemudian mendoakan kedua orang tuanya. Ini tidak akan bisa terwujud manakala pendidikan itu tidak berhasil. Seorang anak tidaklah akan bisa menjadi anak yang saleh manakala pendidikan yang ditanamkan pada dirinya tidak menjadikan diri anak tersebut menjadi anak yang baik. Maka ikhwasiddin a'azakumullah, sebagaimana upaya kita untuk senantiasa menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang saleh, maka tentu saja harus didukung oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah dari faktor orang tua, dari faktor bi'ah, dalam hal ini sekolah atau lembaga pendidikan, atau dari lingkungan masyarakat. Ini adalah faktor-faktor diantaranya yang bisa mendukung kepada keberhasilan pendidikan itu sendiri. Faktor lainnya adalah diantaranya kurikulum yang merupakan software dari dunia pendidikan. Ini pun jangan dilupakan. Manakala kurikulum mengajarkan pendidikan-pendidikan mengajarkan pelajaran-pelajaran yang menyesatkan, maka kurikulum yang demikian tidak akan bisa menghasilkan anak-anak yang saleh. Maka ikhwah fiddin azakumullah, pendidikan anak yang merupakan modal bagi kedua orang tua untuk bisa menjadi tabungan di akhirat nanti adalah pendidikan yang kita idam-idamkan. Oleh karena itulah penting bagi kita untuk senantiasa mengarahkan anak-anak kita, dan terutama adalah diri kita sendiri, kemana sebenarnya akan diarahkan anak-anak kita di dalam dunia pendidikan ini. Ikhwatiddin azakumullah, satu hal yang ingin Anda sampaikan pada kesempatan ini, bahwasannya ketika kita membicarakan masalah kurikulum pendidikan, maka itu akan erat kaitannya dengan keadaan pendidikan yang selama ini berlangsung di negara kita. Sebagaimana tadi saya sebutkan, bahwasannya kurikulum yang ada sekarang tidak lepas dari satu prinsip ihdatul adyan, ingin mempersatukan semua agama. Ini yang dikatakan pluralisme. Yang kedua, pendidikan itu bertumpu kepada sesuatu yang sifatnya materi. Segala keberhasilan pendidikan diukur manakala seseorang mendapatkan materi, sesuatu yang bisa dilihat dengan kasat mata. Kemudian yang ketiga, pendidikan itu hanya menjadikan agama sebagai suplemen, pelengkap, bukan menjadi fondasi atau dasar. Manakala kurikulum ditumpu pada tiga hal ini, maka sudah bisa dipastikan bahwasannya anak-anak didik yang lahir akan menjadi anak-anak didik yang tidak memahami agama secara maksimal. Dia akan jauh dari nilai-nilai Islam. Maka tidak mengherankan kalau seseorang dididik, kemudian pendidikan itu tidak menjadikan dirinya terbentuk sebagai pribadi-pribadi yang unggul, akhlaknya tidak terlihat. Mungkin ukuran kita seseorang dari segi lahirnya, pakaiannya, tampilannya, tapi akibat dari pendidikan yang tidak didasarkan kepada syariat itu, maka kemudian menjadikan anak-anak tidak peduli kepada nilai-nilai agama. Banyaknya tawuran, banyaknya anak terlibat narkoba, banyaknya anak-anak putri waliyadzubillah yang kemudian jatuh kepada perzinahan. Ini adalah merupakan efek dari sistem pendidikan yang selama ini dilakukan. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala adanya pendidikan-pendidikan yang semacam ini. Maka kita sebagai seorang yang diamanahi untuk menunaikan pendidikan itu, hendaklah kita mengarahkan anak-anak kepada pendidikan yang benar, yang sebenar-benarnya. Seorang pendidik yang dia ikhlas di dalam menjalankan tugasnya, dia didoakan oleh para malaikat. Ya. Sebagaimana hadis dari Abi Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, inna allaha wa malaikatahu wa ahla samawati wal ardi hatta namlata fi hijriha wa hatta al-kuta la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan ahli samawat, yaitu para penghuni langit dan para penghuni bumi, hingga semut yang berada di lubang-lubangnya, bahkan ikan yang ada di lautan, mereka seluruhnya mendoakan terhadap orang yang mengajarkan kepada manusia, mengajarkan tentang kebaikan. Ini adalah keutamaan dari seorang pendidik. Yang dimaksud pendidik di sini adalah dia mengajarkan tentang al-khair, kebaikan. Bukan mengajarkan pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan syariat. Ya. Bukan mengajarkan tentang pentingnya hidup dalam lingkup demokrasi misalnya. Bukan orang yang mengajarkan tentang pentingnya hidup ya, untuk menghormati, menghargai ya, ibadahnya orang lain, agama orang lain. Bukan. Ya. Tetapi seorang pendidik yang akan didoakan, yang akan mendapatkan kebaikan dari segenap makhluk yang ada di langit dan bumi, maka pendidik yang demikian adalah pendidik yang mengajarkan tentang kebaikan, yang mengajarkan tentang al-khair, tentang Al-Quran was-sunnah, tentang sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Maka pendidikan yang demikian inilah ya, seorang pendidik yang demikian inilah yang akan mendapatkan keutamaan. Demikian juga seorang pendidik yang baik, dia akan mendapatkan balasan sebagaimana orang yang dia didik mengamalkan apa yang ilmu yang dia ajarkan. Maka sang pendidik akan mendapatkan balasan sebagaimana orang itu mengamalkan dari apa yang telah diajarkannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'an. Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, kemudian dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengamalkan ya, apa yang dia ajarkan tersebut, petunjuk yang dia ajarkan tersebut, dengan tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya. Dan barang siapa yang menyeru, mengajak seseorang kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan al-ithm, dosanya, sebagaimana orang yang berbuat dosa itu, dengan tanpa dikurangi dosa. Maka seseorang yang mengajarkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala kebaikan itu sendiri. Karenanya sering saya sampaikan. Janganlah kemudian kita menganggap remeh seseorang yang mengajarkan kepada anak-anak kita tentang membaca Al-Quran. Janganlah kemudian kita menganggap ringan masalah ketika kita berhadapan dengan orang yang mengajari anak-anak kita huruf-huruf Arab. A, Ba, Ta. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mau mengajarkan tentang Al-Qur'an. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyatakan sebaik-baik kalian. Mungkin kita akan menyangka atau kita akan beranggapan, ah itu biasa seseorang mengajarkan A, Ba, Ta. Tetapi sadar ataupun tidak sadar, ketika seseorang berhadapan dengan seorang anak, yang anak ini kemudian diajari huruf-huruf Arab sehingga dia mampu membaca Al-Quran, sadar ataupun tidak, sebenarnya dia bukan semata-mata hanya mengajari tentang huruf-huruf Arab itu. Bukan semata mengajari agar anak itu bisa membaca Al-Quran. Target yang paling dekat mungkin bahwasannya ketika kita mengajari A, Ba, Ta anak ini agar bisa dia membaca Al-Quran. Tetapi sadar atau tidak sadar, sesungguhnya ketika seorang anak duduk di hadapan kita belajar membaca Al-Quran, sebenarnya apa yang ada di hadapan kita, apa yang sedang kita lakukan, sebenarnya kita sedang mendidik anak tersebut mencintai kalamullah. Melalui proses pembiasaan. Jangan kita beranggapan, ah ini kan hanya sekedar membaca Al-Quran. Sekedar membaca. Ya, sadar ataupun tidak sadar, ketika seorang anak duduk di hadapan kita, ya, dengan terbata-bata membaca Al-Quran, sebenarnya kita sedang mendidik anak tersebut menjadi orang yang siap untuk menerima al-haq. Sadar ataupun tidak sadar, ketika seorang anak duduk di depan kita belajar membaca Al-Quran, sebenarnya diri kita sedang menanamkan kepada diri anak untuk mencintai al-ilm, mencintai ilmu. Sadar ataupun tidak sadar, ketika seorang anak duduk di hadapan kita belajar membaca Al-Quran, sebenarnya kita sedang menanamkan idealisme, menanamkan pemikiran kecintaan pada dirinya terhadap agama yang mulia ini. Coba kita bandingkan, pernahkah kita temui seorang laki-laki dewasa, kita ajak taklim. Pak, mari kita taklim, Pak. Ada pengajian di sana. Si bapak ini, nanti kapan-kapan saja. Selidik punya selidik, ternyata apa? Si bapak ini belum bisa baca Al-Quran. Apa yang kita bisa ambil dari peristiwa ini? Dengan sebab dia tidak bisa membaca Al-Quran, pintu-pintu ilmu tertutup pada dirinya. Dia tidak mau hadir di majelis ilmu karena dia merasa minder, karena dia merasa takut, khawatir nanti barangkali disuruh membaca Al-Quran oleh ustadznya. Kan dia malu. Dengan sebab dia tidak bisa membaca Al-Quran, kemudian pintu-pintu kebaikan tertutup pada dirinya. Sadar ataupun tidak sadar, ketika seorang anak berada di hadapan kita mempelajari Al-Quran, sebenarnya kita sedang menanamkan kepada diri anak itu mencintai kebenaran, mencintai kebaikan. Cuma kita kadang tidak sadar yang demikian ini. Kita hanya terbatas, oh kalau ada anak duduk di depan kita membaca Al-Quran, itu sebatas sudah, itu saja. Anak targetnya bisa baca Al-Quran, sudah selesai. Tapi sebenarnya kita sedang menanamkan pada diri anak tersebut kebaikan-kebaikan yang sedemikian banyak. Maka benar apa dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkan tentang Al-Qur'an. Karena seseorang yang mau mengajarkan Al-Quran dan karena seseorang yang mau belajar tentang Al-Quran, akan terbuka pintu-pintu kebaikan. Yang pintu-pintu kebaikan itu kita sendiri tidak akan bisa menduganya. Contoh yang tadi saya berikan, ketika seseorang tidak bisa membaca Al-Quran, kemudian pintu-pintu kebaikan itu tertutup. Pintu silaturahmi dia dengan orang-orang yang baik yang berada di majlis taklim itu tidak terbuka. Pintu untuk mendapatkan ilmu tidak terbuka. Dan sekian banyak pintu kebaikan tertutup bagi dia. Sebabnya apa? Sebabnya karena ada sesuatu yang menghalangi dirinya. Kekhawatiran, rasa minder karena dia tidak bisa membaca Al-Quran. Musibah. Maka ikhwafiddin a'azakumullah, nampaknya mengajarkan Al-Quran adalah sesuatu yang sepele. Sudah menjadi rutinitas bagi kita. Tetapi sebenarnya di balik itu semua terkandung sesuatu yang dahsyat apabila kita mau mencermatinya. Berapa banyak orang mengaku dirinya Muslim, dia belum bisa membaca Al-Quran. Kemudian dengan sebab dia tidak bisa membaca Al-Quran, kemudian dia bersikap tidak peduli kepada agamanya. Berapa banyak yang terjadi yang seperti ini? Dengan sebab ketidakmampuannya membaca Al-Quran. Maka khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar tentang Al-Quran dan mau mengajarkan tentang Al-Quran. Dan pendidikan dimanapun juga, para ulama kita, fondasi awal adalah bagaimana mereka mempelajari kalamullah, mempelajari Al-Quran. Fondasi pendidikan dari para ulama kita, kalau kita mempelajari bagaimana mereka mempelajari Al-Quran itu sebaik-baiknya. Mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian mereka berusaha untuk mengamalkannya. Dan itulah yang dikatakan al-ilmu nafi'. Ilmu yang bermanfaat. Berapa banyak para ulama yang tidak mau mendekati pusat kekuasaan. Karena khawatir terjadi fitnah dunia pada dirinya. Dan berapa banyak pula para ulama yang ketika diminta untuk menjadi pejabat qadhi, hakim, kemudian enggan untuk menerimanya. Kenapa demikian? Karena mereka mengetahui benar dengan ilmu yang ada pada dirinya bahwasannya jika mereka masuk ke dalam lingkaran kekuasaan, masuk ke dalam pusat kekuasaan, maka mereka tidak akan memiliki kebebasan. Dan lebih daripada itu, mereka khawatir fitnah dunia akan mencampakkannya. Semua itu dilakukan dengan dasar ilmu yang ada pada diri mereka. Maka ikhwahuddin azakumullah, demikianlah tentang pendidikan yang menjadikan para ulama enggan untuk mendekati pusat kekuasaan. Karena sesungguhnya ketika manusia berbondong-bondong untuk meraup dunia, berbondong-bondong untuk kemudian mencari materi, maka justru para ulama merendahkan dunia itu sendiri. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang ad-dunya. Beliau menjelaskan bahwasanya dunia yang dimaksud, penjelasan beliau terdapat di dalam Syarah Riyadhus Shalihin, bahwasanya dunia yang dimaksud adalah kehidupan kita sekarang ini. Dikatakan dunia karena ada dua sebab, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Yang pertama, annaha adna minal akhirah. Kenapa disebut dunia? Karena dunia itu lebih rendah dari kehidupan akhirat. Walil akhirati khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu dibandingkan yang pertama, yaitu kehidupan dunia. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kenapa disebut dunia? Karena memang keadaannya lebih remeh, lebih rendah dibandingkan kehidupan akhirat. Sebab yang kedua, kenapa dikatakan ad-dunya? Annaha dani'atun. Karena sesungguhnya dunia itu dani'ah, sesuatu yang remeh, tidak berharga. Tidak berharga. Seperti digambarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la mawdi'u sawti ahadikum fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha. Meletakkan tongkat diri kalian di dalam jannah itu lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Artinya sesuatu yang ada di dalam jannah itu jelas lebih berharga dibandingkan sesuatu yang ada di dunia ini. Dan dunia itu tidak ada apa-apanya, walaupun hanya dibandingkan ibadah yang paling ringan sekalipun. Seperti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, dalam sebuah hadis Muslim. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu. Wa fi riwayatin, lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Raka'atul fajr, dua rakaat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Padahal kita tahu, dua rakaat fajar itu sholat yang ringan. Ya. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Rakaat yang kedua membaca Al-Fatihah dan Surat Al-Ikhlas. Ya. Khafifatain, dua rakaat yang ringan. Ya. Tetapi yang ringan ini pun masih lebih berharga dibandingkan dunia dan segenap isinya. Ya. Menunjukkan betapa rendah. Ya. Menunjukkan dunia ini tidak ada apa-apanya. Ya. Walau hanya dengan sholat dua rakaat sebelum subuh. Dalam riwayat lain, kedua rakaat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Dua rakaat itu lebih aku cintai, lebih aku senangi daripada dunia dan seluruhnya. Dunia dan seluruh isinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih menyukai dua rakaat itu dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Sehingga dengan demikian nampak bahwasannya dunia itu sedemikian tidak berharga. Tidak berharga. Nah lantas kenapa kita kok harus capek-capek cari dunia? Kita boleh capek-capek cari dunia kalau dunia itu kita gunakan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Ya. Karena memang ada beberapa ibadah yang mau tidak mau perlu menggunakan dunia. Karena itu bagi seseorang yang mungkin dia bekerja keras mencari dunia, tetapi kerja kerasnya tersebut dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dia dapatkan dunia itu, dia akan gunakan sebagai wasilah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian ini adalah sesuatu yang dianjurkan di dalam agama. Seseorang bekerja keras, dia bekerja, dari hasil kerjanya dia dapat upah. Dengan dapat upah itu dia ingin melaksanakan ibadah sebaik-baiknya. Dia ingin pergi ke masjid dalam keadaan pakaiannya tidak compang-camping. Dia ingin ke masjid dalam keadaan dia bisa membeli parfum, minyak wangi. Apa yang dia dapatkan dari dunianya, dia gunakan dalam rangka untuk taqarrub ilallah. Maka upaya yang dia lakukan adalah merupakan ibadah. Berbeda dengan orang-orang sekarang, sebagian dari mereka justru menjadikan dunia segalanya. Dan ketika mereka menjadikan dunia menjadi segalanya, pemikiran-pemikiran materialisme ini kemudian masuk ke dalam dunia pendidikan. Sehingga kemudian ukuran keberhasilan pendidikan adalah ketika dunia itu bisa diraih. Ini apa yang diistilahkan oleh orang-orang di dunia pendidikan sebagai wabah pragmatisme materialisme. Pragmatisme itu orang sekarang inginnya simpel-simpel saja. Kamu sekolah di mana? Wah, saya ingin kuliah nanti begini-begini. Ah, gak usah kuliah. Kamu masuk aja ke SMK. Tuh, nanti bisa bikin mobil. Kamu langsung bisa kerja di sana. pragmatis, simple. Nanti setelah kamu kerja, kamu dapat uang, materialis. Itu arah dunia pendidikan kita ke sekarang, ke arah sana. Jadi ketika kita berbicara, ya, ketika kita berbicara dengan orang yang seperti ini, anakmu di mana? Di pondok pesantren. Loh, untuk jadi apa? Biar jadi anak yang soleh. Enggak nyambung. Tidak akan bisa nyambung. Yang satu berpikirnya pragmatis, materialis, yang satu keakhiratan. Enggak nyambung. Maka orang-orang yang sudah terpengaruh dengan sistem cara berpikir filsafat pragmatisme materialisme itu tadi akan melihat model-model pendidikan salafiyin ini tidak menjanjikan masa depan, tidak menjanjikan masa depan. Mereka akan mengatakan seperti itu. Ya. Anak-anak yang berada di pondok pesantren itu masa depannya suram. Ya. Masa depannya suram. Kenapa demikian? Karena pikirannya sudah dijejali dengan falsafah pragmatisme materialisme. Dan ini yang sekarang terjadi. Ya. Tidak hanya di kalangan kaum muslimin secara umum, tapi bahkan masuk di beberapa persen salafiyin yang mengaku dirinya salafi. Ya. Timbul kekhawatiran nanti kalau masuk pondok pesantren, kerjaannya apa nanti ya? Kalau pondok pesantren mau dipragmatiskan, bisa. Bisa sekali pondok pesantren dipragmatiskan itu bisa. Didik bahasa Arab yang kuat, terus kemudian dirikan percetakan, jadi penerjemah, dapat uang, jual buku. Pragmatis kan? Tapi apakah itu tujuan pendidikan kita? Apakah itu yang akan kita jadikan kepada anak-anak kita? Tidak. Kalaupun dia menerjemah, kalaupun dia menulis, kerangkanya bukan dalam rangka untuk mendapatkan dunia ansih, tetapi kerangkanya adalah untuk dakwah ilallah, mengajak manusia agar dia mau kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan heran kalau misalnya di sebuah lembaga pendidikan ada orang lulusan S1 dan ada orang lulusan dari pondok pesantren, sama-sama jadi guru, ya gajinya kira-kira besar mana? Hah? Insentif bulanannya besar mana kira-kira? Hah? S1 ya? S1. Kenapa? Kenapa kok S1 yang dapat insentif lebih tinggi? Sekolahnya mahal. Statusnya sama, guru. Statusnya sama, guru. Kita akan lihat bagaimana pikiran pragmatisme materialisme ini menghancurkan sendi-sendi, menghancurkan semangat hidup untuk di atas nilai-nilai agama. Seorang lulusan S1 lebih tinggi insentifnya dibandingkan dengan orang lulusan pondok pesantren. Jangan lulusan pesantren, lulusan Yaman tapi tidak punya ijazah. Kalau tadi kan biaya kuliahnya mahal. Nah, sekarang Yaman mahal juga kan? Tetapi walaupun sama-sama, yang satu dari Yaman, yang satu dari S1, insentifnya besar S1. Yang S1 mengajarkan ilmu umum, bahkan mungkin mengajarkan PKN. Ya. Yang satu mengajarkan agama dengan cara berpikir, oh insentifnya lebih tinggi sarjana. Nah besok kamu gak usah ke pesantren. Tuh lihat yang dari pesantren, lihat walaupun dari Yaman gajinya lebih rendah. Udah kamu masuk sekolah. Kan begitu. Ini asar dari sistem. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak adanya penghargaan, penghormatan terhadap orang yang membawa al-ilm. Tidak adanya penghormatan terhadap orang yang membawa, mengajarkan agama. Ini dampak yang sangat luar biasa, yang akan menjadikan ihtiqar, pelecehan terhadap orang-orang yang membawa ilmu agama. Dan inilah yang terjadi di dunia pendidikan sekarang. Inilah yang terjadi di dunia pendidikan sekarang. Maka ketika benak kepala seorang hamba Allah ini sudah dipenuhi dengan pemikiran pragmatisme, materialisme itu tadi, lambat atau laun agama akan dicampakkan dari dirinya. Perlahan tapi pasti dia akan tinggalkan agama. Dia akan tukar agama dengan nilai-nilai dunia. Ya. Itu sudah pasti. Ya. Maka pentingnya pendidikan yang benar-benar sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Salafun Shalih. Ya. Jangan kemudian kita merasa tidak memiliki harapan dengan pendidikan-pendidikan yang berbasis kepada ilmu agama. Ya. Kalau kita mau berpikir jernih, setelah lulus SMA kemana? Ya. Kuliah di mana? Di IAIN. Kuliah di mana? Fakultas Ilmu Agama. Lah kenapa tidak dari kecil saja belajar agama? Kalau nanti akhirnya penjurusan kepada ilmu agama. Ya. Tetapi permasalahannya adalah semua permasalahan-permasalahan pendidikan sekarang bermuara kepada akar masalah dari pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam pengertian untuk salafiyin di Indonesia, sekarang akar permasalahan itu adalah sesuatu yang menjadi sebab sehingga kemudian banyak yang terkecoh, banyak yang tertipu dengan tujuan dan arah pendidikan yang tidak jelas. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita, menjadikan kita jernih di dalam melihat masalah. Benar-benar kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sesuatu berdasarkan pijakan syariat, bukan berdasarkan pijakan hawa nafsu atau pikiran kita yang sesaat. Dikatakan sesaat karena pikiran kita bisa saja berubah satu ketika. Ini yang kita khawatirkan. Sehingga banyak sekali ya, ketika kita ya, membicarakan tentang masalah pendidikan ya, kita bertumpu kepada masalah-masalah yang keberhasilan itu adalah sesuatu yang dilihat dari sisi dunia. Padahal kalau kita melihat perjalanan para ulama ya, mereka menuntut ilmu, mereka mendapatkan ilmu ya, tujuan yang pertama kali adalah untuk dirinya sendiri ya. Artinya ilmu yang dia dapat dia amalkan, ilmu yang dia pelajari, dia pahami, dia yakini kebenarannya, dia wujudkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Sehingga dengan demikian ilmu itu membentuk kepribadian dia. Dan itulah yang diajarkan oleh para ulama ya. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ya. Ya. Menyebutkan bahwasannya setelah seseorang berilmu dia wajib beramal ya. Al-ilmu setelah itu beramal ya. Ini adalah wujud hakikat dari pendidikan. Dan berapa banyak orang yang dia memiliki ilmu tapi kemudian tidak diamalkan ya. Sehingga menjadikan ya, dirinya menjadi orang-orang yang ya, tidak memiliki nilai ketakwaan. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwatuddin azakumullah. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan ya, kajian pada siang hari ini. Dan satu hal ya, yang ingin Anda soroti adalah kenapa ya, pendidikan kita ya, mengacu kepada sesuatu yang akhirnya bermuara kepada dunia ya. Jadi kesimpulan dari apa yang Anda sampaikan bahwasannya muara daripada pendidikan kita adalah muara dunia. Pendidikan kita maksudnya pendidikan yang ada di Indonesia ya. Kenapa demikian? Karena akar daripada tersusunnya kurikulum, tersusunnya sistem pendidikan itu adalah akar pemikiran Barat. Dan kita tahu falsafah daripada orang-orang Barat, dia memiliki falsafah ya, yaitu ya, pragmatisme, materialisme, yang kemudian itu mewarnai dari sistem pendidikan yang ada sekarang ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah sebuah bahaya yang apabila kita masuk ke dalam sistem itu ya, kita akan berubah ya, kita akan berubah menjadi orang-orang yang ya sedikit atau banyak ya, kemudian ya, menjadi orang-orang yang haus akan dunia ya. Dan ketika kita berbicara tentang masalah akhirat, ketika kita bicara tentang masalah mewujudkan anak yang soleh ya, menjadi investasi kita di akhirat, pikiran kita tidak bisa untuk merapat, tidak bisa untuk connect ya, istilahnya nyambung ya. Karena apa? Karena pikiran kita masih di alam keduniaan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Pondok, dia inginnya sekolah ke SDIT atau MI. Anak kami mempunyai sifat sedikit keras kepala bila sudah menginginkan sesuatu. Bagaimanakah seharusnya sikap kami? Sikapnya memberi pengertian kepada anak, kemudian dicari masalahnya, kenapa dia ingin ke SDIT atau MI, dicari sebabnya. Apakah ada sebab karena dipengaruhi oleh teman-teman, ya, atau apa sebabnya? Yang kedua, segera untuk mendekatkan anak-anak, misalnya berkunjung ke pondok, dilihat pondok-pondok yang sekiranya bisa menjadikan dia tertarik, ya. Ya. Dekatkan anak-anak dengan iklim atau suasana pondok itu. Kenalkan dengan, ya, teman-temannya yang sudah mondok misalnya, atau berkunjung, berziarah ke pondok, ya. Nah, ini adalah upaya-upaya untuk mendekatkan diri. Bolehkah kami menginginkan anak kami mengenyam pendidikan formal yang bermanfaat untuk umat seperti kesehatan pertanian atau berbagai macam keterampilan seperti montir, menjahit? Apakah ada solusinya bila tidak perlu menempuh pendidikan formal? Ada. Ya. Masukkan anak antum ke pondok pesantren, nanti setelah usia 15-17 tahun, kira-kira perlu montir, datangkan orang yang sudah ahli dalam masalah montir. Ikhwan siapa? Latih ini anak untuk supaya bisa montir. Dilihat bakatnya. Kalau anak antum memang ingin ke pertanian, sejak kecil diajak ke sawah. Iya. Kenalkan, ini yang namanya cangkul, ini yang namanya arit. Ya, ini yang namanya pupuk. Ya. Kalau nanam jenis bibit padi ini, pupuknya ini. Ya. 6 tahun berkecengkrama di pertanian, insya Allah, ya, bisa selevel dengan insinyur pertanian. Ya, ya. Kalau, ya, kalau misalnya, ya, ingin montir, ingin komputer dan seterusnya, ya mulai. Ya. Nanti pada usia-usia tertentu beri mereka keterampilan-keterampilan. Menjahit, jangan cuma menjahitnya, didik anak kita juga jaringan pemasarannya, kan begitu? Jahit terus, numpuk barangnya, nggak terjual. Ya. Ajarkan juga jaringan pemasarannya, kan begitu? Salafin banyak, ya, bisa untuk jadi jaringan, untuk masuk apa? Jaringan pemasaran. Dari mulai Aceh sampai Papua ada salafin. Ya, kan ada ikhwan, kok kayaknya nggak kerja ya, nggak kerja, iya nggak kerja, setiap hari market, market, market, ya kan? Paket ke Papua, paket ke Aceh, paket ke ini, kelihatannya nggak kerja, di rumah saja, ya, kan begitu? Orang lain, orang awam melihat tidak bisa memahami, ah, gaya hidupnya seperti ini. Keluar taklim, keluar ke masjid, setelah dari masjid pulang ke rumah, tetangganya lihat, ini orang kayaknya gak bekerja, kan begitu? Padahal apa? Kirim herbal kemana, kan begitu? Nah itu ya. Kekayaan gak usah dipamerkan. Iya. Jadi kalau kita ingin menginginkan anak, didik mereka dasar-dasar agama. Tapi ustaz, kan tidak semuanya jadi ustaz nanti. Ini subhatnya kan. Kalau anak masuk pondok kan tidak semuanya bakal jadi ustaz. Benar, tidak semuanya jadi ustaz. Tapi kan semuanya harus jadi da'i. Nah ketika dia punya istri, apa istrinya tidak didakwahi, tidak dinasehati? Kan tetap harus jadi da'i bagi istrinya. Ya tidak? Kan dia tetap jadi da'i bagi anak-anaknya. Ketika anaknya misalnya menyeleweng, menyimpang, kan harus dinasehati. Nah kalau menasehati tidak punya ilmu, lantas dengan apa nasehatnya? Memang tidak semuanya harus jadi ustaz, tapi semuanya harus jadi da'i. Ya. Allah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin." Katakanlah inilah jalanku, ad'u ila Allah, aku menyeru ke jalan Allah, 'ala basiratin, di atas basirah, berdasarkan basirah. Kata Asy-Syaikh Abu Salam bin Barjas rahimahullah, yang dimaksud dengan ad'u ila Allah artinya bahwasannya di sini menunjukkan dalil adanya petunjuk bahwasannya atba'u sallallahu alaihi wasallam humud du'atu ila Allah, bahwasannya yang dimaksud ad'u ila Allah para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hum du'at. Mereka itu adalah du'at. Mereka itu adalah da'i. Yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau mengaku diri sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam ya harus jadi da'i. Harus jadi da'i. Dai untuk siapa? Kan dai itu kan tidak mesti harus bicara di depan podium, di depan mimbar. Dai bagi istrinya, dai bagi anak-anaknya, dai bagi tetangganya. Walaupun dia bukan predikat, ustadz, kalau ustadz itu jabatan ngajar di pondok misalnya. Tapi dia harus menjadi seorang dai. Nah, bagaimana dia akan menjadi seorang dai sementara dia tidak paham agama? Bagaimana dia akan bisa memberikan nasihat, tausiah yang berdasarkan ala basirah sementara dia tidak belajar agama? Jadi tetap walaupun nanti anak kita tidak jadi ustaz, tapi tetap dia jadi da'i. Da'i ilallah. Anak kami usia 6 tahun tinggal di lingkungan ma'had. Sudah kami selalu arahkan dengan bimbingan syar'i. Tapi kenapa kecenderungannya susah untuk diarahkan? Seperti untuk sholat dan lain-lain. Apakah memang usia segitu fasenya demikian? Ya. Ketika anak misalnya diajak sholat masih susah, berarti ada sesuatu. Apa sesuatu itu? Biasanya anak usia 6 tahun ada yang lebih menarik bagi hatinya. Ya. Entah teman permainannya, entah mungkin jenis permainannya, ya. Entah mungkin alat permainannya. Ya. Itu yang menjadikan kemudian anak lebih terkonsentrasi untuk tidak tertarik misalnya diajak sholat. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang tua harus memberikan nasihat kepada anak tersebut, memberikan contoh, dan jangan lupa mendoakan. Ajak setiap kita sholat, ajak. Ya. Walaupun nanti di masjid ribut anak itu, ya memang namanya anak-anak ribut. Justru kalau anak-anak tidak ribut, nah ini, ya. Bisa juga anak itu didiamkan. Tapi kalau anak ribut, ya itulah sifatnya anak. Jangan kita kemudian pesimis, wais, ini apa, bawa anak ke masjid terus nanti kemudian ya, dia apa namanya, bikin ribut. Nah, justru ketika ribut itulah kita tanamkan. Ya, kita tanamkan bahwasanya di masjid ini harus khudu, tenang. Di masjid ini banyak orang lain, harus menghormati. Ya. Banyak pendidikan yang bisa ditanamkan sebenarnya. Ya. Bandingkan kalau misalnya anak kita tidak diajak ke masjid, tidak akan tahu seperti itu. Ya. Tidak akan tahu. Ya. Bahwasannya dia harus berbagi rasa, dia harus menjaga adab, ya. Dia harus menjaga suaranya di depan orang banyak, itu tidak akan tahu. Karena itu, gunakan kesempatan-kesempatan ke masjid ketika anak-anak kita melakukan tindakan-tindakan yang memang tidak patut, kita nasihati. Dan kita jangan pesimis kalau kemudian nasihat kita sekali tidak diikuti oleh anak. Ya namanya anak, mungkin akalnya belum sampai. Nanti seiring dengan usia, ya, yang tadinya ribut mungkin berkurang. Ya. Nah, tapi pendidikan untuk anak, dikenalkan dengan tempat ibadah, itu tetap harus. Makanya di dalam susunan shaf kan ada shaf khusus anak-anak. Itu menunjukkan pada zaman Nabi SAW pun anak-anak itu dibawa ke masjid. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukum membuka tempat kursus keterampilan? Seperti elektro, servis HP, pijat, pengobatan tradisional, komputer, dan lain-lain. Ya pada intinya hukum asalnya mubah. Ya, kecuali ada hal-hal yang memang nanti melanggar syariat. Apa nasihat antum untuk muslim yang membuka kursus di atas? Ya selama tidak melanggar ketentuan syariat, ya, seperti misalnya kursus elektro, ya. Sekarang kan radio, ya, ikhwah-ikhwah kan sekarang sudah mulai meninggalkan radio yang ada di rumah gitu kan. Dengan sekarang radio menggunakan aplikasi Android, sekarang orang bisa mendengarkan radio dari HP, kan begitu. Nah, kalau ada yang pandai, kalau ada yang bisa memberikan servis, ya, dengan biaya yang mungkin bisa terjangkau, itu kan lebih bagus daripada, ya, daripada apa, HP-nya rusak, dibuang, terus beli yang baru, kan begitu. Ya, bisa memanfaatkan, ya, apa, komponen-komponen yang sekiranya bisa dimaksimalkan. Ya. Jadi pada hukum asalnya mubah, ya, menyelenggarakan kursus-kursus seperti ini. Seperti misalnya kursus pertanian. Ya. Sekarang yang sedang tren apa, gaharu. Yang sedang tren apa misalnya, ya, menanam apa. Ya. Itu kan ada ilmunya. Apa nasihat bagi kami apabila melihat anak-anak, apa ini, yang kurang mendapat perhatian dari orang tuanya? Namun kalau kita ingatkan orang tuanya, yang bersangkutan tidak berkenan. Ya. Anak-anak apa ini? Ya intinya kita sebagai orang tua, kalau mendapat nasihat tentang anak kita, prinsipnya kita dinasehati orang, terima nasihat itu. Walaupun nasihat itu mungkin tidak sebagaimana kenyataan yang ada pada diri kita. Ya. Misalnya kita dinasehati, ya, kita rajin ke masjid, terus ada orang menasehati kepada kita, ya, "Mas, antum yang rajin ya ke masjid." Apa terus kita marah? Kan kita terima, "Ji, jazakallahu khairan, alhamdulillah, saya sementara ini terus ke masjid." Kan begitu. Artinya nasihat tidak kita tolak. Walaupun nasihat itu tidak sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Ya. Ya. Namanya nasihat tentu, ya, minimalnya nasihat, walaupun kita ya, tidak melakukan sesuatu yang dinasihatkan oleh orang itu, minimal itu menjadi peringatan bagi kita untuk tidak terjatuh kepada apa yang dinasihatkan itu. Sehingga apapun bentuk nasihat, selama itu kebaikan, kita terima. Kita sampaikan jazakumullahu khairan kepada orang yang menasihatinya, yang menasihati kita. Ya, kita sampaikan terima kasih. Ya, itu prinsipnya. Ketika ada orang mengeluhkan tentang keadaan anak kita, walaupun mungkin anak kita tidak sesuai dengan, atau tidak sesuai, kenyataannya tidak sebagaimana yang dinasihatkan, ya kita sampaikan terima kasih, tidak perlu marah. Tidak lantas kemudian, apa kamu? Anak saya tidak seperti itu kok. Tidak lantas seperti itu. Terima saja nasihatnya. Jazakallah khair atas nasihatnya akhi. Itu. Minimal itu menjadi peringatan agar anak kita tidak sebagaimana yang dinasehatkan. Kalaupun anak kita tidak seperti itu. Kalau anak kita memang seperti itu yang dinasehatkan, justru kita lebih terima kasih lagi. Karena sudah mengingatkan kita. Ya akhi, betul. Memang anak saya seperti itu. Kalau antum bisa membantu memperbaiki keadaannya, masya Allah, saya sangat berterima kasih sekali. Kami sudah berusaha untuk memperbaikinya, tapi qadarullah, ya, anak masih belum bisa untuk mengikuti apa yang kami nasihatkan. Ya, kami terus berdoa, kami terus berusaha, ya, ya, kan gitu. Jadi tidak perlu kita marah. Ya, nasihat apapun yang kita terima, jangan kemudian menjadikan kita terpicu emosinya. Ya. Jangan sampai kemudian orang memberi nasihat itu memberi kebaikan. Ya. Orang memberi nasihat itu memberi kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.